Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimahumullah, alhamdulillah atas karunia dan rahmat Allah semata kembali kita ditemukan dengan syahrul Ramadan, bulan yang menjadi musim diampuninya dosa dan digandakannya amalan soleh dan pahala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kabair. Salat lima waktu, Jumat hingga Jumat yang berikutnya, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya, semua itu di antara masing-masingnya menggugurkan dosa-dosa seorang hamba selama dosa-dosa besar telah ditinggalkan. Betapa maha pemurahnya Allah diberikan musim kepada mukminin untuk mereka lebih semangat melakukan ketaatan dan ibadah. Allah janjikan untuk digandakan pahala padanya dan diampuni dosa-dosa. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun naar wa suffidat asy-syayaatin." Jika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Rasul sebutkan demikian, dibuka pintu-pintu surga karena banyaknya amal soleh yang dilakukan di Ramadan, karena semangatnya kaum muslimin dalam ketaatan dan kebaikan di bulan Ramadan. Dan ditutup pintu-pintu neraka karena semakin sedikit, bahkan hampir dikata tidak ada, kemaksiatan yang terang-terangan dilakukan oleh kaum mukminin di bulan Ramadan, dan dibelenggu padanya para syaitan sehingga tidak leluasa mengganggu dan menggoda Bani Adam seperti yang biasa dia lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan pula di musnad Imam Ahmad dan Bazzar dari hadis Abu Hurairah pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyat ummati khamsa khisal fi Ramadan lam tuqtahuna ummatun minal umami qablaha." Umatku ini di bulan Ramadan diberi lima keistimewaan yang itu tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelum mereka. Ulumu Fadisra'in Adiyahu indallahi mitrihil mis. Yang pertama, bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih harum dari minyak misik yang sangat wangi. ini tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelum ini, sebelum umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bau mulut orang yang puasa, bau karena kosongnya lambung, naik gas keluar dari mulutnya, hitungan manusia itu bau tidak sedap. Tetapi bagi Allah, karena bau itu muncul akibat dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, di sisi Allah itu lebih harum dari minyak misik. Rasul sebutkan lebih harum, menunjukkan dari sisi ini orang yang puasa dan dampak dari puasa itu lebih mulia, lebih afdal dari syahid yang mati di medan perang sekalipun. Mengapa? Karena Rasulullah sebutkan yang mati syahid di medan peperangan fisabilillah, Rasul katakan kelak di akhirat berjujuran darahnya, warna-warna darah, tapi aromanya aroma minyak misik, seperti minyak misik. Itu darahnya para syuhada yang mati di medan perang, seperti minyak misik. Tetapi yang berpuasa, Rasul katakan lebih harum dari minyak misik, menunjukkan ibadah ini lebih afdal dan lebih mulia di sisi Allah dari syahadat fisabilillah, dari mati di medan perang di jalan Allah. Wa tastaghfiru lahum al-malaikatu hatta yuftiru, dan para malaikat pun terus beristighfar kepada yang puasa sampai mereka berbuka. Malaikat makhluk mulia yang Allah sebutkan la ya'sunallah ma'amarahum wa yafaluna ma yu'marun, tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu mentaati perintahnya. Maka sangat diharapkan doa mereka, istighfar mereka terkabul, diterima oleh Allah, karena mereka tidak pernah maksiat. Sementara para malaikat itu beristighfar, berdoa mintakan ampunan bagi orang yang berpuasa sampai mereka berbuka, dan itu keutamaan puasa sepanjang waktu mereka puasa dari fajar hingga tenggelamnya matahari. Oleh sebab itu doa orang yang puasa pula dikabulkan oleh Allah. Rasulullah katakan lisa'in da'watun la turab hatta yuftir, doa orang yang puasa tidak akan ditolak oleh Allah sampai dia berbuka, bukan ketika dia berbuka, karena justru ibadah dia yang lebih afdal dari fajar hingga tenggelamnya matahari. Semua ini waktu mustajab untuk dikabulkannya doa dia dalam keadaan dia sedang puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yuzayyinu Allahu layawm jannatahu wa yaqulu yushiku ibadi as-salihu an yurku anhumul ma'una wal adha wa yasiru ilaihi. Setiap hari Ramadhan Allah menghiasi surganya, dan Allah katakan tidak lama lagi waktunya hamba-hambaku itu akan melepas penat dan beratnya kehidupan dunia untuk kemudian mereka datang memasuki ke surga. Di dihiasi oleh Allah sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan mereka bagi mereka-mereka yang berpuasa. Fadilah besar, keutamaan yang Allah berikan kepada sholat ini, orang yang berpuasa. Dan ini pula menegaskan kepada kita bahwa surga itu telah ada dan telah diciptakan oleh Allah. Allah persiapkan untuk kaum mukminin yang taat dan ibadah kepada-Nya. وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ فَلَا يَحْرُسُونَ إِلَىٰ مَاكَرُ يَحْرُسُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ. Dibelenggu padanya para syaitan-syaitan yang keterlaluan jahatnya, sehingga mereka tidak mampu menggoda dan menyesatkan Bani Adam seperti yang biasa mereka perbuat di bulan-bulan yang lainnya. Dan itu rahmat Allah untuk membantu dan meringankan para sholihin, orang yang puasa, sehingga lebih mereka taat, lebih dalam menjalankan ibadah dan perbuatan-perbuatan baik. Wa yughfar lahum fi akhiri lailah. Yang kelima Rasul sebutkan, dan diampuni mereka itu di akhir malam. Bila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ahya lailatul qadr, apakah yang dimaksud ampunan itu hanya di malam Lailatul Qadar saja? Qala Rasulullah jawab, la, tidak. Walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amalahu. Akan tetapi seorang yang berbuat, seorang pekerja, akan diberikan upahnya secara utuh di akhir hari, di setiap hari setelah dia menjalankan tugas atau pekerjaannya. Layaknya tukang, di setiap hari selesai dia bertugas, bekerja, baru di malamnya atau sorenya diberikan upah dia. Berarti ampunan ini yang dijanjikan untuk orang-orang yang puasa pada setiap hari, pada setiap malam. Ini pula sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya, Allah bebaskan dari api neraka dan adabnya. Dan itu di setiap malam. Di setiap malam Allah memerdekakan hambanya dari adab neraka. Di setiap malam Ramadan, di setiap malam Ramadan pula Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang berpuasa. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berarti pula hadis ini meluruskan apa yang sering didengung-dengungkan di telinga kita, bahwasanya Ramadan itu terbagi menjadi tiga. Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Terpahami dengan riwayat ini bahwa Ramadan sepertiga pertama penuh dengan rahmat, tidak ada ampunan padanya. Sepertiga kedua adalah pengampunan dari Allah, sudah tidak ada rahmatnya dan tidak ada pembebasan dari neraka. Sepertiga yang terakhir hal pembebasan dari api neraka. Hadis ini sangat lemah dan tidak benar dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah katakan pembebasan api neraka dimerdekakan oleh Allah, dibebaskan para orang-orang yang puasa dari api neraka itu di setiap malam, bukan hanya di sepertiga terakhir Ramadan. Oleh karenanya disunahkan untuk kita banyak selalu memohon kepada Allah agar termasuk dari orang-orang yang dia bebaskan dari azab neraka. Pengampung-ngampung itu di setiap malam, seperti yang Rasul sebutkan dalam hadis ini. Layaknya pekerja selesai dia bekerja, di setiap sore atau malam hari dia akan mendapat upahnya. Selesai dia menjalankan puasa di hari itu. Dan sesuai pula dengan hadis ma'ruf yang Rasulullah sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ujra lahu ma taqaddama min dhanbi, yang berpuasa Ramadan karena iman atas kewajibannya, dia tidak ragu bahwa itu dari Allah, dan dia berihtisab berharap fadilah, berharap pahala dan keutamaannya, maka terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Penuh sebulan Ramadan, terampuni dosa-dosa dia yang lalu jika puasanya karena iman dan mengharap pahalanya. Itu tidak hanya di sepertiga keduanya saja. Aku sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Sebab itu ikhlaskan imani ketika kita menjalankan puasa ini, dan berharaplah pahala dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadullah, jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan semua amal kebaikan digandakan, dianjurkan untuk diperbanyak. Akan tetapi ada dua amalan yang lebih ditekankan untuk diperbanyak selama Ramadan. Yang pertama adalah qiraatul Qur'an sendiri. Banyak-banyaklah kita membaca Qur'an, karena Ramadan bulan yang diturunkan padanya Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di setiap malam Jibril turun alaihi salam mudaras Al-Qur'an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabatnya, begitu pula salafus saleh rahimahumullah. Mereka perbanyak baca Al-Qur'an. Ada dari mereka yang khatam di setiap 3 hari, ada di antara mereka yang khatam di setiap 1 pekan atau 2 pekan dan seterusnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan khatam di 1 bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Tetapi itu pun dengan bacaan yang benar, mengikuti hukum-hukum tajwid yang ada, bisa dimengerti, bisa didengarkan dengan baik. Perbanyak bacaan Quran padanya, karena Quran akan datang di hari kiamat membela orangnya, menjadi syafaat bagi dia di hadapan Allah. Yang kedua, bersedekah, memberi sedekah kepada fakir miskin dan yang lainnya. Karena sedekah Rasulullah sebutkan wassadaqah tudfi'u ghadhabar rabb kama yudfi'ul ma'u nar. Sedekah itu memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Puasa perisai melindungi seorang hamba dari adab neraka. Sedekah memadamkan murka Allah kepada si hamba. Dua ini dia digabungkan. Dia puasa, dia berbanyak bersedekah, maka besar harapan dengan itu, semakin dia jauh dari neraka, semakin dia jauh dari murka Allah. Rasulullah kata Ibnu Abbas, orang paling derma, suka memberi, tetapi lebih kalau dia sedang bulan Ramadan seperti angin yang bertiup, tidak pernah dia diminta kalau Ramadan, kecuali pasti dia beri. Maka banyak-banyak bersedekah untuk melindungi diri kita dari murka Allah dan azab neraka. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita puasa dan qiyam Ramadan, sholat tarawih di setiap malam, sehingga kita termasuk orang yang diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خيرا ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما Bismillahirrahmanirrahim.